Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah khalifuddin asrumullah. Kita manfaatkan waktu yang ada untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab tauhid masih dalam bab yang ke-39 yaitu Babun ma jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab pembahasan tentang barang siapa yang menentang sebahagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya pembagian para ulama tentang orang-orang atau pihak-pihak yang mengingkari sebagian nama dan sebagian sifat. Bahwa terkadang hukumnya adalah kufur. Karena dia telah menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjelaskan tentang nama ataupun sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Namun ada pula bagian yang kedua, yaitu pengingkaran terhadap sebagian nama dan sebagian sifat karena adanya syubhat, ya, adanya ta'wilat, penakwilan-penakwilan yang batil, upaya untuk menyelewengkan dan mengganti makna yang sahih, makna yang zahir, kepada makna yang lain, tanpa ada qarinah. Maka seperti ini tidak sah mengeluarkan seorang dari Islam selama penakwilan tersebut itu masih ada korelasi atau hubungan dari sisi makna secara bahasa. Ya. Adapun kalau misalkan tidak ada hubungan sama sekali kemudian dia menentang sebagian sifat yang ada pada Allah berdasarkan nas Al-Quran ataupun hadis. Ya, kemudian dia bawakan makna yang lain tanpa ada hubungan ya, dengan makna secara bahasa. Maka kata para ulama ini juga tetap ya, terancam berlakunya kufur. Nah, oleh karena itu, ini secara umum ya lah. Makanya para ulama mereka tidaklah mengkafirkan asy'ariyah, bikin pula maturidiyah ataupun kullabiyah. Ya mungkin pemahaman ini menyebar di tengah masyarakat kita sadar ataupun tidak. Ya di saat mereka menolak sebagian nama atau sebagian sifat yang ada pada Allah ya, berdasarkan takwilat, ya penakwilan-penakwilan yang tidak benar. Menyisih makna yang zahir. Dan ma'ruf ya, dalam hal sikap mereka syairah, demikian pula maturidiyah terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengingkari dan menolak ya, sifat-sifat fi'liyah yang terkait dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sifat-sifat Allah yang sifatnya zatiyatul khabariyah. Ya, seperti sifat mahabbah, sifat cinta, sifat benci, sifat marah, ya, sifat istawanya Allah di atas arsnya, ya, sifat rahmah. Nah, ini semuanya diingkari oleh mereka. Ya, demikian pula sifat-sifat Allah yang hubungannya dengan zat Allah. Ya, dan itu merupakan khabar dari Allah. Mengingkari sifat tangan, ya, sifat wajah, sifat kaki, jari jemari, ya, sifat mata, dan seterusnya. Ya, adapun Ahlus Sunnah, maka selama Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah menerangkan hal itu, maka sami'na wa ata'na. Ya, wa saddaqna. Kita beriman, ya, dan kita taati dan kita benarkan dengan penuh keyakinan. Dengan prinsip bahwa apa yang kita sabdakan itu tidaklah berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Itu prinsip kita. Oh, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Azza wa Jalla. Baik pada zat-Nya demikian pula pada sifat-sifat-Nya. Mungkin istilah bolehlah sama. Ya. Nama boleh sama. Sebagian manusia ada yang namanya Ar-Rahman. Ada yang namanya Hakim, ada namanya Ghafur. Namun, ya, nama-nama tersebut tidak menggambarkan tentang kondisi orang itu. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan keterangan para ulama terkait dengan pembahasan ini, yaitu pentingnya bagi kita untuk mengetahui beberapa kaidah-kaidah penting, ya, dalam hal memahami, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah anna asma'ullahi a'lamun wa awsaf, bahwa asma'ullah, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan nama dan sifat. Merupakan nama dan sifat. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjelaskan di dalam Al-Quran, demikian pula As-Sunnah, ya, tentang nama-nama, demikian pula tentang sifat-sifat-Nya, itu menunjukkan itulah nama-nama Allah. Ya, sekaligus itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ini kaidah yang sangat penting, ya, yang wajib untuk diperhatikan oleh seorang muslim. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa ana asma'ullahi mutaradifah mutabayyinah, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sinonim, ya, dari satu sisi, dan mutabayyinah, ya, berbeda-beda dari sisi yang lain. Ya, dari sisi yang lain. Maksudnya di sini mutaradifah, ya, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meskipun berbeda-beda lafadznya, ya, berbeda-beda namanya, namun maknanya satu, yaitu mengarah kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, bahwa nama-nama Allah itu mutabayyinah, berbeda-beda satu dengan yang lainnya, maksudnya bahwa antara satu nama dengan nama Allah yang lainnya itu mengandung sifat yang berbeda-beda. Mengandung sifat yang berbeda-beda. Nah, sehingga di sini untuk kaidah yang kedua, barakallahu fikum, menunjukkan kepada kita bahwa nama Allah yang banyak itu tidaklah menunjukkan zat Allah itu banyak. Ya. Namun nama-nama Allah yang banyak itu menunjukkan sifat-sifat Allah yang banyak. Ya. Saya ulangi, nama-nama Allah yang banyak tidak menunjukkan Allah itu zat-Nya banyak. Tapi nama-nama Allah yang banyak menunjukkan sifat-sifat Allah yang banyak. Ya. Maka ini makna, ya, dari keterangan para ulama bahwa nama-nama Allah itu mutaradifah mutabayyinah. Ini penjelasan agak detail, ya, ya, terkait dengan tauhid asma wa sifat, ya, sehingga membutuhkan kesabaran. Mungkin sebagian kita ada yang baru dengar atau mungkin pernah dengar tapi belum belum begitu mendalam, ya, maka di sini kita secara perlahan insyaallah memasuki pembahasan tauhid asma wa sifat. Dan ini termasuk asyraful ulum. Kata para ulama, ilmu yang paling agung, yang paling mulia. Kenapa demikian? Ya, karena yang kita bahas adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas adalah nama-nama Allah. Yang kita bahas adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Jadi ini ya untuk kaidah yang kedua, bahwa nama-nama Allah itu sinonim dari satu sisi, yaitu dari sisi menunjukkan zat yang satu. Ya. Adapun mutabayyinah berbeda-beda, maksudnya satu nama memiliki kandungan satu sifat yang berbeda dengan kandungan nama Allah yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, yang seperti Jahmiyah. Ya. Yang seperti Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan bahwa kalau kita menetapkan Allah itu punya nama yang banyak, berarti kita menetapkan zat Allah itu banyak. Kalau kita menetapkan zat Allah itu banyak, berarti kita jatuh dalam kesyirikan. Ya. Jatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu, istilah syirik menurut Jahmiyah, menurut sekte Jahmiyah, yaitu ketika seseorang menetapkan Allah punya nama dan Allah punya sifat yang banyak. Allah punya nama yang banyak, Allah juga punya sifat yang banyak. Karena mereka ini syirik. Kenapa? Karena ya mereka sudah punya teori, dan itu teorinya mereka, bukan teorinya kita. Ya, bahwa apabila kita menetapkan Allah punya nama yang banyak, maka masing-masing nama itu menunjukkan zat yang satu. Ya, satu zat, ini nama ini, satu zat, sehingga zat Allah banyak, kata mereka. Gak mungkin Allah seperti itu. Berarti, ya, Allah gak punya nama. Tapi kan punya sifat. Dari yang mereka. Ya. Padahal kalau mereka menggunakan akal yang sehat, ya fitrah yang bersih, ya, dari penyimpangan-penyimpangan, ya, maka insya Allah ta'ala, ya, akal demikian pula, ya, fitrah, ya, ini akan menerimanya. Di kalangan manusia saja, ya, satu orang terkadang memiliki beberapa nama, namun bukan berarti orangnya banyak. Ya, terkadang namanya Ahmad, ya, terkadang dia juga dikenal dengan Abu Abdullah. Ya, kebetulan juga dia punya anak namanya Aisyah. Ya, terkadang dia memperkenalkan diri Abu Aisyah. Ya. Nah, ini beberapa nama, ya, yang terjadi di kalangan manusia. Ya, terlebih pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwa asmaullahi laisat mahsuratan bi adadin muayyan, bahwa nama-nama Allah itu tidak ya, terhingga jumlahnya. Ya, tidak terhingga jumlahnya. Nah, ini ada yang penting juga untuk kita perhatikan, bahwa nama-nama Allah itu tidak terhingga jumlahnya. Tidak ada yang membatasinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha tahu. Ya, adapun hadis, ya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, ya mi'atan illa wahida, faman afsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama, yang barang siapa mengihsannya, maka dia akan masuk dalam jannah. Ya, terkesan hadis ini menunjukkan bahwa nama Allah itu 99. Ya, tidak lebih. Ya, namun apabila kita perhatikan, maka maknanya tidak demikian. Ya, karena di sini Allah menyebutkan bahwa Allah itu memiliki 99 nama. Dan barang siapa mengihsannya, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Dan ihsa maknanya adalah ya menghafalnya, demikian juga memahami kandungan maknanya, dan sekaligus berdoa dengan nama-nama Allah tersebut. Ini ihsa yang Nabi menjamin, barang siapa ihsa nama-nama Allah yang 99 tersebut, maka surga balasannya. Ini sama seperti ucapan seseorang bahwa saya memiliki ya 1 juta. Saya memiliki uang 1 juta yang aku siapkan untuk sedekah ke masjid misalnya. Sedekah ke masjid atau ke mahal. Apakah dari ucapan ini menunjukkan bahwa hartanya cuma 1 juta? Jawabannya tidak. Ya, tapi ini menunjukkan bahwa dari harta yang ia miliki, yang ia siapkan untuk sedekah ke mahat, itu hanya 1 juta. Ya. Oleh karena itu, dikuatkan lagi di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berdoa kepada Allah terkait dengan anjuran beliau ketika seorang mengalami gundah gulana, sedih ya. Untuk dia memohon kepada Allah, seraya memanjatkan kepada Allah, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ibnu amatik ila an qal, ya, sampai kepada ucapan Rasulullah, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahada min khalqik au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak. Hadis ini ya penting dicatat. Ini hujjah al-sunnah untuk menyatakan bahwa nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Bahkan hanya Allah yang mengetahui berapa kepastiannya. Itu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian pula Ibnu Hibban ya, dan At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, Al-Hakim dan Mustadrak. Ya. Kata Nabi, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku mohon kepada Engkau ya Allah dengan seluruh nama yang Engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang Engkau namai dirimu dengan nama-nama tersebut. Ini satu. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama-nama yang Engkau turunkan di dalam kitab sucimu. Dua. Yang ketiga, au alamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama-nama yang Engkau telah ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, dari kalangan Nabi dan Rasul. Ya. Yang keempat, au ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau dengan nama-nama yang Engkau sembunyikan ya Allah dalam perbendaharaan ilmu ghaibmu. Karena ini menunjukkan bahwa di sana ada sebagian nama-nama Allah yang tidak sampai kepada kita dan Allah sembunyikan dari kita. Apa itu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ya, sehingga ini tidaklah bertentangan ya dengan hadis yang barusan kita sebutkan sebelumnya bahwa Allah itu memiliki 99 nama. Ya, sehingga hadis yang terakhir kita sebutkan ini sangat jelas dan tegas. Nas yang menunjukkan nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Sehingga kalau ada yang tanya, apakah nama Allah itu hanya 99? Jawabannya tidak. Nama Allah itu banyak. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, kita katakan, iya, ada hadis yang sahih. Yang menerangkan Allah punya nama 99. Namun nama Allah bukan cuma 99. Kok bisa? Iya, kita sebutkan hadisnya. Ya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula yang lainnya. Nah, ada ini termasuk masalah keimanan ya, dan tidak bisa dipandang remeh ya. Oh, masalah jumlah aja kok dipermasalahkan. Bukan masalah itunya. Ini masalahnya ketika dia menetapkan sesuatu yang tidak Allah tetapkan, ini kan masalah. Ya, sehingga hendaknya kita harus ilmiah dalam hal ini. Kemudian, kaidah yang keempat. Bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan zat ya, menunjukkan zat dan sifat. Menunjukkan zat dan sifat. Ini sama dengan ya sebelumnya kita sebutkan ya, bahwa setiap nama yang ada pada Allah itu menunjukkan zat Allah, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang kedua tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi masalah nama ya. Yang kedua tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kaidah tentang sifat-sifat Allah, bahwa sifat-sifat Allah terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, zatiyah, ya. Sifat zatiyah. Yang kedua fi'liyah. Yang ketiga adalah khabariyah. Adapun sifat zatiyah, yaitu sifat yang senantiasa ada dan akan terus ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ada pada Allah dan akan senantiasa ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya zatiyah, senantiasa menyertai. Kapanpun, dari dahulu, sekarang, dan sampai masa yang tidak ada batasannya. Ya. Seperti apa contoh dari sifat zatiyah? Seperti sifat mendengar, ya, sifat melihat, ya, sifat hidup. Ya. Ini semuanya sifat zatiyah. Sifat kudrah, sifat ilmu. Ya. Nah, ini Allah, ya, mensifat ataupun bersifat dengan sifat-sifat ini. Dari dahulu, sekarang, sampai kapanpun. Artinya, ilmunya Allah itu meliputi segala dimensi waktu. Dari dahulu, sekarang, sampai kapanpun. Demikian pula, sifat zatiyah yang lainnya, kudrah, Allah itu maha kuasa. Ya. Kapan? Dari dahulu kala. Sekarang, iya, Allah kuasa. Demikian pula, sampai kapanpun. Dan juga berikutnya, Allah itu mendengar. Mendengar kapan? Dari dahulu, sekarang, sampai kapanpun. Allah melihat, iya, melihat. Kapan? Dari dahulu, sekarang, sampai kapanpun. Ini sifat zatiyah. Yang kedua, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, ini adalah sifat Allah yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat Allah yang berhubungan dengan kehendaknya. Apabila Allah menghendaki, Allah lakukan. Namun apabila tidak, maka tidak Allah kerjakan. Seperti apa? Seperti sifat nuzul. Ya, sifat turunnya Allah ke langit dunia. Seperti malam yang terakhir, setiap malam. Ini terkait dengan masyiah. Kapan Allah turun? Tidak setiap saat. Ya, tidak setiap saat. Kapan Allah turun? Ini nanti seperti malam yang terakhir. Ya. Kalau ada yang mengatakan, kita sekarang di Indonesia seperti jam malamnya nanti. Ya. Kelihatan jam 2-an sampai subuh. Ya. Tapi di sebagian tempat seperti jam malamnya sekarang ini. Sebagian lagi, ya, beda tipis. Terus apakah Allah berarti turun terus ke langit dunia? Jawabannya tidak demikian. Kalau kita seperti itu, maka berarti ya, kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, menggambarkan, mengkhayalkan, membayangkan Allah itu seperti kita. Ya. Nah, jangan seperti itu. Maka ini penting untuk dicamkan bahwa kita menetapkan Allah itu turun ke langit dunia, ya, pada seperti jam malam terakhir, ya, sesuai dengan kemuliaan Allah tentunya. Jangan disamakan dengan kita. Ya. Kemudian, contoh yang lain sifat fi'liyah adalah sifat istiwa alal arsh. Istiwanya Allah di atas arsnya. Ini juga sifat yang berhubungan dengan masyiah. Kapan Allah istiwa di atas arsnya? Jawabannya ketika Allah yang selesai menciptakan langit-langit dan bumi beserta dengan isinya dalam tempo waktu 6 hari. Kemudian Allah baru istiwa di atas ars. Oleh karena itu, ya, para ulama menerangkan bahwa sifat istiwanya Allah, ketinggian Allah di atas arsnya, ini ketinggian Allah yang khusus. Ya, meskipun sebelum itu bukan berarti Allah itu rendah, bukan. Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan ini perlu sifat tinggi yang sifatnya mutlak. Ya. Demikian pula, ya, sifat fi'liyah adalah sifat marah, sifat cinta, ya, sifat ihsan, dan seterusnya. Yang ketiga, ya, dari pembagian sifat, yaitu sifat khabariyah. Ya, sifat khabariyah. Apa itu sifat khabariyah? Yaitu sifat yang terkait dengan adanya khabar, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bukan berupa perbuatan, dan bukan pula secara makna, tapi terkait dengan zat. Seperti apa wajah, sifat wajah, sifat tangan, sifat betis, ya, sifat mata, ya, jari jemari. Nah ini semuanya adalah sifat Allah yang khabariyah. Allah khabarkan, ya, dan bukan satu tempat, sekian tempat banyak. Sehingga ini yang harus kita tetapkan. Sifat apa? Yang pertama dzatiyah, yang kedua sifat fi'liyah, dan sifat khabariyah. Ini semua harus kita imani, harus kita benarkan. Nah, di antara yang membedakan antara ahlus sunnah, ya, dengan asy'ariyah dan maturidiyah adalah dua jenis yang terakhir. Dua jenis yang terakhir, yaitu sifat fi'liyah dan sifat khabariyah. Ini yang banyak ditentang oleh mereka asy'ariyah. Ya. Pada yang pertama sepakat. Ya. Pada sebagian sifat sama antara ahlus sunnah dengan asy'ariyah. Ya. Adapun untuk yang kedua sifat fi'liyah, sifat khabariyah, maka mereka sangat menentang keras. Mungkin Allah punya mata, tak mungkin Allah punya wajah. Tetapkan Allah punya wajah berarti sama dengan makhluknya. Ya, ini tentunya teori mereka dan ahlus sunnah, bukan berarti ketika menetapkan Allah punya wajah, Allah punya mata, Allah punya ini, punya itu, kemudian berarti menyamakan Allah dengan manusia, sama sekali tidak. Ya. Namun kita menetapkan sebagaimana Allah menetapkan dan sebagaimana Rasulullah nyatakan, ya, tanpa kita menyamakan Allah dengan makhluknya, selesai. Karena ini kan masalahnya keyakinan, masalah iman. Ya. Saya ini nggak bisa dipaksakan. Ya. Berarti nggak bisa. Kemudian yang berikutnya, kaidah yang kedua tentang sifat-sifat Allah, bahwa sifat-sifat Allah itu pembahasannya lebih luas daripada pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, bahwa pembahasan sifat-sifat Allah itu lebih luas daripada pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, setiap nama pasti mengandung sifat. Namun tidak semua sifat menunjukkan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu terkait dengan, ya, nama-nama Allah ini selasinya lebih ketat. Selasinya lebih ketat. Kenapa? Karena harus ada nas Al-Qur'an dan hadis yang jelas dan terang gamblang yang menunjukkan itu adalah nama Allah. Ya, adapun sifat, maka ini bisa ditunjukkan dengan nama itu, berarti menunjukkan dari nama itu sifat Allah, atau dari perbuatan Allah. Contoh sekarang, ya, di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, menunjukkan sifatnya apa? Rahmah. Allah itu maha menyayangi, Allah itu maha mengasihi. Ar-Rahim, sama juga. Ya. Di antara nama Allah adalah Al-Ghafur, berarti sifatnya apa? Allah itu maghfirah, Allah itu maha mengampuni. Di antara nama Allah adalah Al-Hakim, yang artinya apa? Allah itu maha bijaksana, berarti menetapkan sifat hikmah bagi Allah. Ini nama, pasti mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat menunjukkan itu nama bagi Allah. Oleh karena itu, contoh sekarang. Sifat Allah. Apa di antara sifat Allah? Sifat Allah di antaranya adalah mahabbah. Allah mencintai. Namun apakah dari sifat al-mahabbah, cinta ini, menunjukkan di antara nama Allah adalah Al-Muhib, yang mencintai? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Contoh yang lain, Allah istawa di atas arsy. Istawa di atas arsy-Nya, ini kan sifat Allah, perbuatan Allah, menunjukkan Allah bersifat dengan sifat itu. Tapi apakah menunjukkan mustawin, kalau bahasa Arabnya itu termasuk nama Allah? Sehingga boleh seorang menamakan anaknya Abdul Mustawin begitu? Abdul Mustawi, jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Mustawi bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Contoh yang lain, sifat Allah apa? Al-Wajah. Al-Wajah. Apakah di antara nama Allah Al-Wajah? Jawabannya tidak, enggak boleh. Ya. Nah, maka ini hal-hal penting yang menjadi pembahasan, cabang pembahasan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya apa? Saya ulangi tadi bahwa setiap nama pasti mengandung sifat. Namun tidak semua sifat itu menunjukkan nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu terjadi khilaf. Ya. Tentang Al-Hadi. Al-Hadi apakah termasuk nama Allah atau bukan? Yang ada dalam Al-Quran itu merupakan sifat. Ya. Nah, sehingga sebagian para ulama menetapkan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan Al-Hadi sebagai nama Allah. Ya. Nah, hadisnya dhaif. Adapun ayat Al-Quran yang menerangkan Allah itu Al-Hadi, maksudnya di situ ada sifat Allah. Allah itu memberikan petunjuk. Allah itu alam bisawab. Terakhir mungkin, insyaAllah, untuk kaidah tentang sifat-sifat Allah. Bahwa sifat-sifat Allah, ataupun semua apa yang Allah sifati dirinya dengan sifat itu, maka kita pahami secara hakikat yang sesungguhnya. Ya, tanpa kita mentamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tanpa mentaklif, tanpa membagaimanakan, tanpa mengkhayalkan atau membayangkan sifat Allah tersebut. Ya, ini kaidah yang terakhir sebagai penutup pertemuan kita pada malam hari ini, insyaAllah, bahwa semua sifat yang Allah tetapkan, maka kita fahami secara zahir, berdasarkan hakikat yang sungguhnya, tanpa kita mentamsil. Apa tamsil? Menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Dan tanpa mentakyif. Mentakyif, apa mentakyif? Yaitu membagaimanakan atau mengkhayalkan atau membayangkan sifat Allah begini, begini, begini. Ini ngawur. Enggak boleh. Apalagi menyamakan. Membayangkan saja enggak boleh. Apalagi menyamakan dengan yang ada pada manusia atau makhluk. Wallahu ta'ala miswab. Mungkin yang bisa disebutkan. Ya, dengan pembahasan ini insyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.